الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah dengan berbagai macam bentuknya. Bagi kita tentu ini yang sangat berharga di dalam hidup. Di sana kita melihat dan menyaksikan ada orang-orang yang Allah persulit, artinya tidak mendapatkan bantuan dan pertolongan darinya. Berat jasad ini untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan ketaatan. Di sana ada orang yang diberikan keringanan tetapi kebablasan, keluar dari jalur dan batas yang telah dituntunkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh nikmat bantuan dan pertolongannya untuk berada dalam kelurusan menjalankan ketaatan, nikmat yang harus kita jaga dan harus kita pertahankan. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala telah mengingatkan kepada kita bahwa hamba-hamba yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang paling beruntung. Beruntungnya bagaimana? Ketika musuh dan lawannya berupaya untuk membinasakan hidupnya, Allah Azza wa Jalla mendatangkan jundun, tentara yang lain untuk membela dia, membimbing dia, mengarahkan dia, menasihati dia, dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla mendatangkan bala tentaranya untuk membantu hamba tersebut, mengingatkan bahaya lawan dan musuh yang dia hadapi. Orang yang dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang yang paling berbahagia. Kenapa? Seperti yang telah kita ketahui, gencarnya permusuhan iblis dan bala tentaranya terhadap masing-masing hamba Allah Azza wa Jalla. Kedua, banyaknya orang dari hamba ini yang telah berguguran, menjadi budak-budaknya iblis dan syayatin. Barakallahu fikum. Ketiga, sedikitnya orang yang selamat. Maka dalam kondisi demikian Allah Azza wa Jalla memberikan perlindungannya, memberikan penjagaannya. Berartikan paling beruntung di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullah. Mari kita dengarkan apa kelangsungan bimbingan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wa ja'ala lahu muqabila nafsihil ammarati nafsan mutmainnah. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan buatnya, buat hamba tersebut yang telah ditolong oleh Allah, yang telah dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu lawan dari nafsul ammarah. Allah Azza wa Jalla menjadikan buat hamba itu yang menjadi lawan nafsul ammarah. Apa itu yang Allah ciptakan? Nafsan mutmainnah, jiwa yang mutmainnah. Allah Azza wa Jalla menjadikan lawan pada hamba itu, lawan dari nafsul ammarah, yaitu nafsu mutmainnah. Bagaimana pertarungan antara kedua nafsu ini? Idza amaratuhun nafsul ammaratu bisu nahathu anhun nafsul mutmainnah. Apabila jiwa al-ammarah yang mengajak, memerintahkan, menyuruh dia untuk berbuat jahat, memerintahkan dia untuk berbuat jahat, maka nafsul mutmainnah akan mencegahnya. Ya, ketika nafsul ammarah mengajak dia, menyuruh dia, memerintahkan dia untuk melakukan kejahatan, maka nafsul mutmainnah mencegahnya, melarangnya. Wa idza nahathul ammaratu 'anil khair. Apabila nafsul ammarah itu menghalangi dia dari kebaikan, amarathu bihin nafsul mutmainnah, maka nafsu mutmainnah yang ada pada dirinya memerintahkan. Ketika nafsul ammarah yang ada pada dirinya melarang dia untuk melaksanakan perintah, maka nafsu al-mutmainnah memerintahkan dia untuk mengerjakannya. Subhanallah. Berarti sekarang kita atau organ tubuh kita ini memang junud, tentara dari tentara-tentara jiwa, tentara-tentara hati, barakallahu fikum. Fahuwa yuti'u hadihi marratan wa hadihi marrah. Hamba itu akan menaati ini sesekali dan itu sesekali. Menaati nafsul ammarah dan mentaati nafsul mutmainnah. Barakallahu fikum. Ya. Wahuwal ghalibu alaihi minhuma. Yang berkuasa, yang menang, artinya yang akan dipatuhi adalah yang menang. Kalau nafsul ammarahnya yang menang, maka dia yang akan menjadi perintah atau tukang perintahnya. Kalau nafsul mutmainnah al-ghalib yang menang, maka dia yang akan memerintahkannya. Barakallahu fikum. Subhanallah. Nah, dari gambaran ini fahamlah kita sebagaimana yang telah kita pahami di pembahasan yang telah, yaitu berpeperangan yang terus berkuar, yang terus bergejolak. Barakallahu fikum. Sehingga bagaimana kita berupaya keluar menjadi pemenang di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan itu memang membutuhkan kekuatan dari segala sisi. Kuat fisik kayaknya terlalu lemah di hadapan setan kalau cuma kuat fisik. Seseorang akan bisa diombang-ambingkan, diserang kalau cuma kekuatan fisik itu berguna di dalam pertarungan ini atau menjadi barakallahu fikum kekuatan inti, tidak. Yang menjadi kekuatan inti adalah apa yang telah diukir oleh seorang hamba pada dirinya, keimanan dia, keikhlasan dia, kejujuran dia, barakallahu fikum, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang akan menjadi kekuatan inti pada dirinya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka barakallahu fikum, betapa banyak kita menjumpai dan menemukan orang yang fisiknya itu kuat tetapi sangat lemah di hadapan barakallahu fikum lawannya, yaitu iblis. Salah satu contoh bagaimana fisik yang kuat itu selalu berada di dalam perintah an-nafsul ammarah. Selalu berada dalam perintah nafsul ammarah. Tidak ada perjuangan, tidak ada pergulatan di dalam peperangan yang dia rasakan manut barakallahu fikum. Maka ini adalah sebuah kekalahan yang sangat berbahaya. Maka oleh karena itu, kekuatan itu sesungguhnya ada pada sekerat daging, yaitu apa yang disebutkan barakallahu fikum oleh al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa al-qalb itu adalah kunuz. Apa arti kunuz? Kanzun, kanzani kunuz. Harta perbendaharaan semuanya akan terkumpul barakallahu fikum. Kanzun, hidup yang akan menyertai dia lalu menjadi orang kaya, orang yang berbahagia, orang yang tenang dan tenteram. Kanz adalah al-ikhlas, keikhlasan dia, keimanan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi kata beliau, hamba itu terkadang manut kepada nafsun ammarah dan terkadang manut kepada nafs al-mutmainnah. Kapan itu terjadi? Ketika menang. Di saat nafsul ammarah itu menang, maka dia menjadi hamba yang manut terhadap nafsul ammarah itu. Ketika nafsul mutmainnah yang menang, maka dia turut atau manut terhadap nafsu al-mutmainnah yang mengajak, yang memanggil, yang mengarahkan, yang membimbing kepada hal-hal yang baik. Wa rubbama qaharat ihdahuma bil kulliyah qahran la taqumu ma'ahu abada. Terkadang salah satu dari keduanya ini berkuasa secara total sehingga tidak punya kemampuan lagi untuk bangkit. Nafsul ammarah berkuasa total menguasai dia. Tidak lagi mampu nafsul mutmainnah untuk bangkit. Demikian sebaliknya barakallahu fikum. Maka oleh karena itu beliau menjelaskan, وَجَعَلَ لَهُ مُقَابِلَ الْهَوَى الْحَامِلِ لَهُ عَلَى طَاعَةِ الشَّيْطَانِ وَالنَّفْسِ الْأَمَّارَةِ نُورًا وَبَصِيرًا وَبَصِيرَةً وَأَقْلًا يَرُدُّهُ عَنِ الذَّهَابِ مَعَ الْهَوَى. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan buat hamba itu lawan hawa nafsu yang membawa dia, menggiring dia, memikul dia, mengarahkan dia untuk taat kepada setan dan taat kepada nafsul ammarah. Allah Azza wa Jalla jadikan pada hamba itu nuran wa basiran ratan wa aqlan. Allah jadikan padanya cahaya, basirah ilmu, Allah jadikan pada hamba itu aqlan, akal yang hidup. Yarudduhu 'anidh-dhahab ma'al hawa, yang akan menolak dia. Ya, menghadang dia untuk berangkat bersama hawa nafsu. Barakallahu fikum. Subhanallah. Memang di saat seseorang belajar ilmu agama dan ilmunya itu Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan, maka di saat dia menginginkan sesuatu yang jelek, buruk, dia bisa melawan. Walaupun mungkin tumbang, karena saking kuatnya dorongan itu tumbang. Barakallahu fikum. Tapi dia bisa bangkit. Rahimani wa rahimakumullah. Nur, basirah, ilmu, cahaya yang Allah Azza wa Jalla titipkan pada seorang hamba tersebut. Di sana ada orang yang sama sekali enggak bisa bangkit. Kenapa? Nur cahayanya wis pudar. Pudar cahayanya, barakallahu fikum. Basirah, pengetahuannya sudah kebalik. Yang jelek jadi baik, yang baik jadi jelek. Orang yang baik jadi jelek, orang yang jelek jadi baik. Terbalik. Kalau sampai hal ini terjadi pada diri seorang hamba, ya nur sudah pudar. Seperti yang kita sebutkan bahwa ilmu adalah nur, cahaya. Basirah, pengetahuannya itu sudah terbalik, maka tentu dia tidak akan mampu untuk menghadapi hawa nafsu yang mengajak dia untuk taat kepada setan. Tidak akan mampu untuk menghadapi nafsul ammarah yang selalu mengajak, menyeru, memanggil, memerintahkan untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Barak, tidak punya kemampuan. Ya, makanya barakallahu fikum, kalau kita mengingat ucapan seorang sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala an, di saat mengatakan bahwa kesesatan, sesungguhnya kesesatan adalah antungkira ma kunta ta'rif, engkau mengingkari apa yang engkau telah ilmui. Jadi engkau telah ilmui, engkau mengerti ini salah, ini benar, engkau mengerti ini al-haq, ini barakallahu fikum al-batil, mengerti ini al-huda, ini dalal, engkau mengetahui. Tapi pengetahuan itu engkau ingkari, barakallahu fikum. Sehingga kalau sudah pengetahuannya kemarin diingkari, mesti kan terbalik. Yang kemarin petunjuk adalah sebuah petunjuk, kesesatan adalah sebuah kesesatan, terbalik. Kesesatan menjadi petunjuk, petunjuk menjadi sebuah kesesatan, barakallahu fikum. Sungguh amat sangat mengerikan, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga titipan akal. Kalau seseorang sudah cahayanya pudar, basirah pengetahuannya sudah terbalik, barakallahu fikum, akalnya seperti orang bodoh, seperti orang dungu, seperti orang belum pernah belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang dia ingkari, dia tentang, dia kerjakan. Yang dia barakallahu fikum ilmui, dia langgar. Seperanggap barakallahu fikum. Maka oleh karena itu akal itu terbimbing di saat berada di atas nur cahaya dan di saat berada di atas basirah, rahimani wa rahimakumullah. Maka disinilah letaknya untuk terus kita berupaya menjaga segala apa yang kita miliki dengan nur basirah, dengan ilmu dan pengetahuan dari kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Fakullama arada an yadhhaba ma'al hawa nadahu al-aql wal basirah wan nur al-hadar al-hadar. Maka di saat hamba itu ingin pergi bersama hawa nafsu, ya, berangkat. Sudah tidak mampu lagi, artinya dia berada di dalam jalur untuk memenuhi panggilan hawa nafsunya. Maka akalnya menyeru, mengajak, memanggil, basirah, pengetahuan dia, cahaya yang ada pada dirinya itu, memanggil dia dengan mengatakan, hati-hati, hati-hati. Rahimani wa rahimakumullahu jami'. Mungkin kita tidak pernah mendengar bisikan kata hati-hati. Tidak. Tapi kita pernah merasakan sebuah rem di dalam hidup. Di saat ingin terjatuh di dalam noda-noda dosa. Walaupun pada suatu ketika, mungkin pada banyak waktu, remnya blong. 14. Ya, tapi masya Allah, Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan. Di saat 14 rem wis celaka, Allah Azza wa Jalla memanggil untuk kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, kama la tanbalahu, seperti orang yang tidak memiliki dosa. Ya akhi, dia pura-pura bertaubat, lo taunya Anda sudah belah hatinya. An-nadamu. Buktinya, ya, kalau berbicara bukti lain lagi. Kalau ternyata lisannya atubu ilallah, tetapi perbuatannya barakallahu fikum menyelisih ucapan, ya ini baru tidak benar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang yang tidak benar bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kembali terjatuh, kembali taubat, terjatuh lagi, kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah Anda akan merendahkan dan menghinakan dia setelah bertaubat? Bahwa telah terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, seseorang barakallahu fikum yang terjatuh di dalam kesalahan, bertaubat, terjatuh lagi, bertaubat, terjatuh lagi, sampai dihadapkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam sekian kali. Para sahabat Nabi mencela barakallahu fikum. Sebagian yang mengetahuinya mencela Nabi alaihi salatu wassalam, menyanjung dan memuji. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka rahimani wa rahimakumullah, kita tidak ada seorang pun yang akan bisa selamat dari kesalahan dan kekeliruan, dosa dan kemaksiatan. Namun maha dermawan Allah, maha penyayang Allah subhanahu wa ta'ala, tetap membukakan pintu taubat bagi hambanya. Yang hina, yang terhina dengan dosa, yang tidak mau kembali dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, akal memanggil, pengetahuan memanggil, cahaya memanggil, hati-hati, hati-hati. Fa innal mahalika wal matalifa baina yadaik, hati-hati Anda, kebinasaan, kehancuran berada di depan matamu. Diberikan peringatan barakallahu fikum. Wa anta sayyidul haramiyah kutarik in sirta khalfa hadad dalil. Anda akan menjadi, ya, barakallahu fikum, buruan keharaman-keharaman dan menjadi buruan kutta'ut tariq, orang yang memutuskan perjalanan, biasanya qutta'ut tariq ini disebut barakallahu fikum sayyid qutta'ut tariq, yaitu para penyamun, ya, para perampok. In sirta khalf hadad dalil, apabila Anda berjalan belakang langkah ini, yang dimaksud al-hawa, yaitu hawa nafsu, ad-dalil yang dimaksud adalah al-hawa. Anda berjalan di belakang hawa ini, Anda berada pada mara bahaya kebinasaan dan kehancuran. Hati-hati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betapa nikmat hidupnya kalau kita dipanggil oleh akal, basirah dan nur. Betapa nikmat. Apalagi kalau dibantu oleh saudara kita. Ayo, Anda, mari selamatkan diri, kembali. Sungguh ini adalah kenikmatan di dalam hidup. Ternyata betapa meruginya engkau di saat orang, di saat akal, basirah, nur sudah tidak bisa lagi berfungsi. Barakallahu fikum. Saudara-saudara engkau yang mengajak kepada kebaikan kembali, engkau malah menuding, mencela, mencerca, merendahkan, menghinakan, menghabisi martabatnya, kewibawaannya. Anda habisi, sudah. Apalagi yang diharapkan? Apalagi yang diharapkan oleh orang yang seperti ini di dalam hidupnya? Tamadi. Akan terus-menerus berada di atas kesalahan, kebatilan dan kesesatan. Barakallahu fikum. Kalau akal sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan, tidak lagi bisa berfungsi basirah dan nur, barakallahu fik. Yeah. Teman-teman yang mengajak dia kepada kebaikan, kesolehan, amal, kepada al-haq, kelurusan, sudah tidak lagi dianggap. Barakallahu fikum. Ya? Maka apalagi yang akan Anda tunggu? Tidak ada lagi kecuali al-mahalik wal-matalif, yaitu kebinasaan dan kecelakaan. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, mari kita bersama-sama untuk menjaga nur cahaya yang Allah telah berikan melalui Al-Quran dan Sunnah, basirah, pengetahuan yang sudah tertancap pada sanubari kita. Dengan ini semua, kita menjaga akal yang Allah Azza wa Jalla titipkan sebagai tanda keistimewaan bagi yang namanya manusia ini, dan sebagai tanda pembeda antara dia dengan binatang-binatang ternak. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita jaga akal ini dengan cahaya. Kita jaga akal ini dengan basirah. Insyaallah, apabila kita benar-benar menjaga dan melindunginya dengan nur dan basirah, Allah Azza wa Jalla akan memberikan keberkahan biiznillah, hafizani wa hafizakumullah, di saat terjadi pertarungan, panggil memanggil, ajak mengajak antara ya nafsul ammarah dan nafsul mutmainnah. Insyaallah Allah berikan kemenangan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.